Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu as-sadisatu, mas'alah ke-6 fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah salat. Wa hiya naw'an. Sunnah-sunnah sholat diklasifikasi menjadi 2 macam. Sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunanu af'al, sunnah-sunnah sholat yang berupa af'al, yang bersifat af'al, yaitu gerakan-gerakan. Wa sunanu aqwal, sunnah-sunnah yang berupa bersifat aqwal, yaitu bacaan-bacaan. Amma sunanul af'al, adapun sunanul af'al, sunnah-sunnah yang berupa gerakan-gerakan. Faraf'ul yadaini, maka rinciannya, pertama, raf'ul yadaini ma'a takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa haqqihima aqiba dhalik. Mengangkat kedua tangan raf'ul yadaini, ya, mengangkat kedua tangan ma'a takbiratul ihram, bersama takbiratul ihram. Wa 'inda ruku', dan ketika hendak ruku'. Yang ketiga, wa 'inda raf'i minhu, dan ketika mengangkat kepala dari ruku'. Wa 'inda raf'i minhu, dan ketika mengangkat kepala dari ruku' untuk i'tidal, yakni ketika sudah berdiri. Ya, i'tidal ketika sudah berdiri, tegak berdiri. Ini melakukan i'tidal. Nah, jadi ini 3 tempat, ya, 3 tempat mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Ketiga-tiganya saat berdiri, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika, ya, bangkit dari ruku dan telah berdiri tegak, ya, tidak. Nah, adapun sifat, yakni tingginya dua tangan itu, ya, ada dua sunnah yang bisa diamalkan secara bergantian. Nah, terkadang mengangkat kedua tangan, ujung jari jemari, ya, diangkat setinggi bahu, yakni ujung jari jemari setinggi bahu, sejajar dengan bahu. Nah, terkadang setinggi ujung atas telinga, puncak telinga ini. Ujung jari jemari sejajar atau setinggi puncak, ya, telinga ujung atas. Nah, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua. Wahabtuhuma akibat dalik. Wahabtuhuma. Habtu di sini diatofkan kepada rafa. Nah, farafa'ul yadaini wahabtuhuma. Akibat dalik, dan menurunkan kedua tangan yang telah diangkat itu, ya, setelah itu. Wahabtuhuma, dan menurunkan keduanya, kedua tangan itu, akibat dari setelah itu. Nah, maksudnya diangkat dan diturunkan gitu. Ya. Allahu Akbar, kan gitu. Allahu Akbar. Kemudian diturunkan. Nah. Lianna Malik ibn al-Huwairith, karena sesungguhnya Malik ibn al-Huwairith, kana idha salla kabbara, biasanya jika beliau sholat, beliau bertakbir. Warafa'a yadayh, dan mengangkat kedua telapak tangannya, dua tangannya. Wa idha arada an yarka'a rafa'a yadayh, dan apabila beliau hendak ruku', rafa'a yadayh, dia mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, dan apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku', rafa'a yadayh, telah mengangkat kepalanya dari ruku', yakni telah tegak berdiri. Rafa'a yadayh, beliau mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya. Wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, dan beliau menyampaikan, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shana'a dzalik, telah melakukan hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Dan sebagai faedah terkait dengan mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, itu ada tiga cara, ya, yang disunnahkan diamalkan secara bergantian. Yang pertama, awal takbir dan awal mengangkat bersamaan. Allahu Akbar. Akhir takbir, ya, persis ketika sudah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan di atas telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, kedua telapak tangan diangkat terlebih dahulu, sudah dipasang setinggi bahu atau setinggi puncak ujung atas telinga, baru kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Nah, atau Allahu Akbar. Yang ketiga, bertakbir dulu. Allahu Akbar. Selesai bertakbir, baru mengangkat kedua telapak tangan. Nah, setelah itu baru kemudian diturunkan untuk bersedekah. Langsung bersedekah. Langsung bersedekah. Jadi, Allahu Akbar. Nah, atau Allahu Akbar. Langsung bersedekah. Atau Allahu Akbar, mengangkat kemudian langsung bersedekah. Ya. Jadi bukan seperti dilakukan sebagian orang, belum selesai takbirnya, kedua tangannya sudah diturunkan. Nah, belum selesai takbirnya, kedua tangannya sudah diturunkan. Nah, ini salah. Nah, sebagian orang juga salahnya setelah mengangkat kedua tangan bukan langsung bersedekah, tetapi dilempar, dihempaskan dulu tangannya ke bawah, dijulurkan ke bawah, baru kemudian bersedekah. Nah, ini juga salah. Jadi yang benar langsung dari atas langsung bersedekah. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi berapa ini tadi mengangkat kedua telapak tangan di berapa tempat, berapa momen? Tiga, ya. Nah, tiga berarti masih kurang satu. Nah, kan ada momen yang keempat, Nah, berdasarkan hadis yang sahih, yaitu ketika telah berdiri dari tasyahud awal. Ya, ketika telah berdiri dari tasyahud awal. Nah, mengangkat kedua telapak tangan saat berdiri, tegak berdiri dari tasyahud awal. Nah, itu ditambahkan ya. Wa wad'ul yamini 'ala shimali. Berikutnya sunan al-fa'al, wa wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Wa ja'aluhuma, dan meletakkan keduanya, ala sadrihi, di atas dadanya, hala qiyamihi, hala qiyamihi. Saat berdiri, qiyam. Ya, ini maksudnya bersedekap, ya, bersedekap. Dan tata cara bersedekap yang disebutkan di sini adalah telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini, bro. Telapak dengan telapak. Dan posisinya di atas dada. Ini. Nah. Dada yang dekat berbatasan dengan perut bagian atas di sini. Baik. Dan ini yang disebutkan salah satu sifat. Nah, sifat yang kedua yang disunahkan jamaah secara bergantian, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Nah, ujung jari kanan tidak melewati siku. Jika melewati siku, yakni diletakkan di siku, ya, telapak tangan kanan diletakkan di siku, maka ini sudah keluar dari sunnah. Jadi maksimalnya ujung jari telapak tangan kanan di siku. Nah, artinya telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Ini yang ketiga. Semuanya masuk dalam hadis Nabi SAW merintahkan seseorang dalam sholatnya meletakkan telapak tangan kanannya di atas lengan kirinya. Dirok. Jadi dari ujung jari sampai ke siku. Nah, ini tiga sifat yang disunahkan diamalkan secara bergantian, yang sifatnya meletakkan telapak tangan kanan. Sifat yang kedua, menggenggam. Jadi telapak tangan kanan digunakan menggenggam. Ya, sifatnya hanya satu, yaitu menggenggam telapak tangan kiri. Menggenggam telapak tangan kiri. Jadi telapak tangan kanan ini menggenggam telapak tangan kiri, ya, tidak melewati pergelangan atau persis di pergelangan. Atau persis di pergelangan. Jadi ibu jari kanan dan jari telunjuk kanan melingkar di maksimalnya di atas pergelangan. Nah, atau tidak sampai ke pergelangan. Maksimalnya di atas pergelangan. Hanya ini satu tata cara. Nah, yang juga waris dari Nabi SAW untuk menggenggam. Seperti ini. Nah. Dan yang terbaik, pada posisi meletakkan kedua tangan ini adalah di dada. Nah, yang terbaik adalah di dada seperti yang disebutkan di sini. Nah. Dan dekat dengan dekat dengan ini adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan di perut bagian atas. Nah, jadi dada bagian bawah ya yang berdekatan dengan perut bagian atas. Mazhab Syafi'i menetapkan di perut bagian atas dan ini dekat. Nah. Baik. Wa berikutnya wa nadhruhu fi mawdi' sujudi. Wa nadhruhu fi mawdi' sujudi dan pandangannya terarah ke tempat sujudnya. Pandangannya terarah ke tempat sujudnya. Jadi pandangan mata yang terarah ke tempat sujud. Bukan wajah yang ditundukkan ke tempat sujud. Adapun wajah posisi normal menghadap ke arah kiblat. Tetapi pandangan mata yang diarahkan ke tempat sujud. Wajah tetap ya, tegak menghadap ke arah kiblat. Pandangan mata yang tertuju ke tempat sujud. Nah, ini ketika sedang berdiri. Ya. Pendapat yang lain mengatakan pandangan mata terarah ke depan sesuai dengan arah wajah tegak menghadap ke arah kiblat, pandangan mata juga mengarah ke depan. Yang terbaik dalam masalah ini kesimpulannya adalah tergantung mana yang lebih khusyuk bagi orang yang sedang sholat. Jika lebih khusyuk baginya mengarahkan pandangannya ke depan dibandingkan dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, dikarenakan misalkan di tempat sujud ada gambar-gambar yang akan mengganggu pikirannya, kekhusyuannya, ya. Sementara di depan kosong dan ya, di depan membuat dia lebih khusyuk, tidak ada yang mengganggu pandangan depan, maka diarahkan ke depan. Jika ke tempat sujud lebih khusyuk baginya, maka diarahkan ke tempat sujud pandangannya. Karena masalah ini terkait dengan khusyuk. Ya, sebenarnya jelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Wa tafriqatuhu dan ya memisahkan baina qadamaihi antara kedua telapak kakinya qa'iman dalam keadaan berdiri. Jadi ketika berdiri dalam sholat kedua telapak kaki direnggangkan. Dipisahkan, direnggangkan, bukan dirapatkan gitu, tapi direnggangkan. Nah, dipisahkan. Wa qabdhu rukbatayhi biyadayhi. Wa qabdhu rukbatayhi dan menggenggam kedua lututnya biyadayhi dengan kedua telapak tangannya. Mufarrajatail asabi'i. Mufarrajatail asabi'i dalam keadaan kedua telapak tangan itu mufarrajatai artinya ya mufarrajatail asabi', jari jemarinya dibuka, direnggangkan. Mufarrajatail asabi' dalam keadaan kedua telapak tangan itu jari jemarinya terbuka, direnggangkan. Ya, fi ruku'ihi pada ruku'nya. Jadi seperti ini, letakkan kedua telapak tangan dalam keadaan jari jemari terbuka, direnggangkan, seperti menggenggam lutut ketika ruku'. Wa maddu dhahrihi fi. Wa maddu dhahrihi fi dan membentangkan punggung dengan lurus ya fihi yakni fir ruku' dalam ruku' pada saat ruku'. Jadi punggung diluruskan. Nah, dari belakang sampai ke depan ya, dari belakang sampai ke depan rata lurus terbentang. Jangan melengkung punggungnya. Nah, jadi sunnahnya lurus terbentang lurus. waja'alu ra'sihi hiyalahu, waja'alu ra'sihi dan menjadikan posisi kepalanya hiyalahu sejajar dengan punggungnya. Hiyalahu yakni sejajar dengan punggungnya. Jadi kepala jangan didongakkan dengan alasan ingin melihat ke tempat sujud. Sebagian orang ya terbawa dengan pembahasan melihat ke tempat sujud. Nah, padahal itu pada saat qiyam, pada saat berdiri, dan itu arah pandangan, bukan wajah. Nah, itu sudah kita lewati tadi. Adapun pada saat ruku', maka posisi kepala posisi normal, yakni sejajar dengan punggung yang terbentang lurus. Jadi segaris, sejajar. Nah, dan pandangan mata mengikuti keadaan itu ke bawah. Nah, jadi keliru sebagian orang yang kemudian mendongakkan kepalanya untuk melihat ke tempat sujud. Nah, ini tidak sesuai dengan yang disunnahkan. Nah, karena yang disunnahkan termasuk sunnah gerakan sholat adalah kepala sejajar dengan punggung yang terbentang lurus. Kemudian wa amma sunanul aqwali, adapun sunnah-sunnah berupa bacaan, fa ya, maka rinciannya, nah, kadu'ail istiftahi, kadu'ail istiftahi seperti doa istiftah, doa istiftah atau doa iftitah, ya. Ada beberapa pilihan yang warid, ya, yang disunnahkan dibaca secara bergantian. Nah, wal basmalati dan al basmalah. Wat ta'awudhi, basmalah bismillahirrahmanirrahim yang mengawali Al-Fatihah, mengawali pembacaan surat yang lainnya. Jika membaca surat dari awal, seperti dijelaskan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Uthaim rahimahullah, jika membaca surat dari ayat pertama surat itu, maka disunnahkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana tertera pada Al-Quran dan Mushaf. Adapun jika meloncati sekian ayat, ya, langsung ayat kedua misalkan, atau langsung ayat ketiga, al-mim bukan dari ayat pertama, maka tidak disunnahkan baca basmalah. Nah, langsung saja baca ayatnya. Wa ta'awud dan ta'awud, ya. At-ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada berapa pilihan? Naam. Sebelum membaca, sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Fatihah, yani. Nah, jadi setelah iftitah pada rakaat pertama, ta'awud, kemudian basmalah, kemudian Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian setelah itu jika membaca surat utuh dari awal, ya, maka basmalah lagi, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca. Jika potongan surat, ya, bukan dari ayat pertama, potongan surat dipilih berapa ayat, berarti tidak baca basmalah, melainkan langsung baca ayat-ayat itu. Nah, adapun di rakaat kemudian ta'awud, tetap ta'awud di rakaat kedua, ketiga dan keempat ada khilaf, tetapi yang rajih insyaallah tetap disunnahkan mengulangi ta'awud sebelum membaca al-Fatihah. Nah, wa qawli amin dan bacaan amin. Amin adalah doa yang artinya Allahumma stajib. Allahumma stajib, ya Allah istajib, kabulkanlah. Ini dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Disunnahkan baik imam, makmum, ya, begitu pula munfarid, orang yang salat sendiri. Nah, jika bacaan Al-Fatihah dijaharkan, bacaan Amin juga dijaharkan. Jika bacaan Al-Fatihah berbisik sir, maka Amin juga sir. Adapun ta'awud dan basmalah selamanya sir, berbisik, meskipun Al-Fatihahnya dijaharkan. Ya. Waziyadati ala qiraatil Fatihah. Waziyadati ala qiraatil Fatihati. Dan bacaan tambahan atas bacaan Al-Fatihah, yakni baca satu surat utuh atau sebagian surat, ya, potongan beberapa ayat, tetapi yang afdol, yang lebih sempurna adalah setiap rakaat satu surat utuh, ya, satu surat utuh dari awal sampai akhir, itu yang afdol. Nah, tetapi telah warid, ya, dari dalil yang menunjukkan, ya, bisa, ya, kadang-kadang bukan satu surat yang utuh. Nah, tetapi hanya beberapa ayat. Nah, hanya potongan surat. Itu tidak mengapa. Baik. Dan ini tambahan bacaan Quran atas Al-Fatihah disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua. Nah, pada rakaat pertama dan kedua. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, pada sholat duhur dan asar, pada rakaat ketiga, pada sholat maghrib, maka juga disunnahkan kadang-kadang. Itu juga warid dari Nabi SAW pada sholat duhur. Nabi SAW pernah membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat sholat duhur. Dipetik dari situ, kadang-kadang, ya, disunahkan kadang-kadang pada rakaat ketiga dan keempat juga membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi itu kadang-kadang saja. Adapun yang selalu diamalkan, ya, yang selalu disunahkan, ya, bersama Al-Fatihah, tambahan surat itu adalah rakaat pertama dan kedua. Ya, barakallahu fikum. Waziyadati ala tasbihir ruku'i wassujudi, dan tambahan zikir, ziyada ini tambahan zikir, ala atas tasbih ruku' dan sujud. Ini di atas madhab para muallif, ya, penyusun kitab ini, yang berjalan di atas madhab Hambali, yang mengatakan bahwa zikir ruku' yang wajib adalah tasbih subhana rabbiyal azim satu kali, ya, sempurnanya diulangi sampai berapa kali? Tiga kali, ya. Nah, dan zikir wajib pada sujud adalah subhana rabbiyal a'la, tasbih sujud subhana rabbiyal a'la, jadi minimal satu kali, sempurnanya yakni disunnahkan sampai tiga kali. Nah, bersama dengan itu, ya, disunnahkan ditambah dengan zikir yang lainnya, digabungkan misalkan dengan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, begitu. Ini maksudnya, ya. Baik. Dan telah kita lewati penjelasan khilaf mengenai zikir ruku' dan sujud, apakah wajib atau sunnah. Nah, yang jelas memadukan beberapa zikir pada ruku' dan sujud, selain tasbih ruku' dan sujud, selain subhana rabbiyal azim pada ruku', selain subhana rabbiyal a'la pada sujud, ditambahkan zikir yang lain yang disebutkan tadi, dipadukan, digabungkan, ya, itu pendapat yang rajih. Nah, Jadi seseorang terkadang hanya mencukupkan dengan subhana rabbiyal azim, dia ulangi sampai 3 kali, atau subhana rabbiyal ala, dia ulanginya sampai 3 kali. Nah, hanya itu. Terkadang seseorang menggabungkannya, subhana rabbiyal azim 3 kali, dia tambah lagi setelah itu subhan quddus rabbul malaikati war ruh, ditambah lagi setelah itu subhanallahumma rabbana bihamdi allahumma ghafir. Setelah subhana rabbiyal ala 3 kali, dia tambah subhan quddus rabbul malaikati war ruh, tambah lagi subhanallahumma rabbana bihamdi allahumma ghafir. Atau setelah subhana rabbiyal azim misalkan dia hanya tambah dengan subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ghafir, atau dia hanya tambah dengan subhan quddus rabbul malaikati war, ya, semuanya bisa. Nah, atau ya, berdasarkan pendapat yang rajih yang telah lewat, ya, bahkan terkadang pada ruku atau sujudnya dia hanya membaca subhan quddus rabbul malaikati war ruh, atau hanya terkadang membaca subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ghafir, meskipun bukan subhana rabbiyal alim atau subhana rabbiyal a'la. Itu terkait dengan khilaf yang telah lewat. Nah, jadi menggabungkan beberapa zikir pada ruku dan sujud itu yang rajih, meskipun al-imam al-albani rahimahullah berusaha mengingkari. Nah, perkara itu. Nah, tapi yang rajih, ya, hal itu di syariatkan. Nah, wa du'a'i ba'da at-tashahhudi qabla as-salam. Wa du'a'i ba'da at-tashahhudi qabla as-salam, dan berdoa setelah tashahhud sebelum salam. Berarti ini tashahhud, ya, tashahhud yang diikuti dengan salam. Tashahud yang diikuti dengan salam. Nah, yakni tashahud akhir yang di ujung sholat yang akan diikuti dengan salam. Baik tashahudnya satu atau tashahudnya dua. Yang jelas, di ujung sholat yang diikuti dengan salam setelahnya, disunnahkan berdoa. Nah, sunnahkan berdoa. Nah, dan yang pertama kali disunnahkan dari doa itu adalah berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ikuti dengan doa-doa lainnya yang dipilih dari Al-Qur'an atau dari sunnah atau dirangkai sendiri terkait dengan kebaikan akhirat dan dunianya. Nah, dan terbaik adalah yang warid, ya. Yang warid. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau na'am dalam Al-Qur'an. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'atu mubtilatuha. Masalah yang ketujuh, pembatal-pembatal salat. Yubtilu as-salata umurun. Yang membatalkan sholat umur, beberapa perkara. Nujmiluha. Kami menyampaikan dalam bentuk mujmal, global. Ya, nujmiluha, yakni kami sampaikan dalam bentuk ijmal, mujmal, global. Fima ya'ti sebagai berikut. Al-awwal, yubtilu as-salata ma yubtilu at-taharata, apa saja yang membatalkan kesucian. Li'anna at-taharata syaratun li sihhatiha, karena sesungguhnya kesucian adalah syarat yang menentukan sahnya sholat, yakni suci dari hadas, begitu pula suci dari dari najis. Naam. Faida batalat taharatu, batalat shalah. Faida batalat taharatu, maka apabila kesucian seseorang batal, batalat shalatu, batallah salatnya. Sedang salat, ya, dia buang angin. Nah, maka salatnya batal. Dia harus keluar dari sholat, kemudian pergi berwudu, kemudian mengulangi sholat dari awal, bukan melanjutkan. Ya, jika dia batal, misalkan buang angin di rakaat kedua, nah, bukan kembali dari wudunya melanjutkan rakaat kedua. Nah, karena itu semua sudah batal, karena sholat itu satu kesatuan yang utuh dari awal sampai akhir, dan itu sudah batal dengan batalnya thaharah dia. Maka dia harus mengulangi kembali dari awal. Asan yang kedua, ad-dahiku bi sawtin, tertawa dengan suara. Maksudnya bukan tersenyum. Adapun tersenyum tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan adalah tertawa dengan suara. Wa huwa al-qahqaha. Ya, itulah yang disebut dengan al-qahqaha. Itu yang disebut al-dhahik bisawt, tertawa dengan suara, itu yang disebut dengan al-qahqaha. Nah, adapun senyum tidak keluar suara, tidak. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Terbahak-bahak ya. Terbahak-bahak. Ini yani tertawa dengan keluar suara. Nah. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Maka sesungguhnya tertawa, terbahak-bahak, tertawa dengan suara, membatalkan sholat berdasarkan ijma'. Li'annahu kal-kalam. Karena sesungguhnya itu seperti berbicara. Bal asyad. Bal asad, bahkan lebih dahsyat daripada berbicara. Bal asaddu, bahkan lebih dahsyat daripada berbicara, dari segi apa? Dari segi ya, kontradiktifnya dengan sholat yang menuntut keseriusan, kekhusyukan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma yaslu fi al-kalam, tidak cocok, tidak bisa, tidak dibenarkan, tidak boleh berbicara, apalagi tertawa. Tertawa bermain-main namanya, tidak serius, ya. Jadi kontradiktif dengan makna dari sholat yang menuntut seseorang serius, khusyuk, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاه يعني ولما في ذلك dan apa yang terkandung di dalamnya, di dalam tertawa, min al-istighfaf, berupa al-istighfaf, peremehan terhadap salat, wattala'ubi, dan permainan, bermain-main dalam salat, al-munafi, yang kontradiktif, bertentangan, ya, kontradiktif, yakni bertentangan, li maksudis sholat, dengan maksud, ya, tujuan sholat, seperti dijelaskan tadi. Amma tabassumu, adapun at-tabassum, yakni tersenyum, bila koh-koh, tanpa suara, tanpa terbahak-bahak, tanpa keluar suaranya, tersenyum, fa innahu la yubtiluha, maka tidak membatalkannya. Kama naqalahu Ibnu al-Mundhir, sebagaimana telah dinukil oleh Ibnu al-Mundhir wa ghayruhu, dan selain Ibnu al-Mundhir. Al-thalithu yang ketiga, al-kalamu andan li ghairi maslahati sholati. Perkara ketiga yang membatalkan sholat adalah al-kalam, berbicara andan secara sengaja. Li ghairi maslahati sholati, bukan untuk maslahat sholat. Berbicara secara sengaja bukan untuk maslahat sholat. Apa yang terfahami dari sini? Terfahami dari sini, apabila berbicara secara sengaja untuk maslahat sholat, tidak batal. Subhanallah. Subhanallah, imamnya enggak faham-faham, kacau sholat, akhirnya imam bicara dia, akhirnya dia dikta imamnya. Nah, lebih sholat imam, duduk lagi. Untuk masalah sholat ini, untuk menyelamatkan, misalkan ya, maka tidak batal sholatnya menurut pendapat ini, karena bicaranya untuk maslahat sholat, tetapi pendapat itu marjuh. Pendapat ini marjuh. Nah, berbicara secara sengaja meskipun untuk maslahat sholat, membatalkan sholat, tidak dibenarkan. Ya. Yakni tetap membatalkan sholat. Kecuali kalau dia mengorbankan diri ya. Dianggap darurat daripada batal semua ini. Kacau semuanya, dia mengorbankan diri. Dia sendiri yang batal sholatnya. Berbicara untuk membimbing imam. Yang lainnya selamat. Tapi yang jelas masalahnya dia tetap batal sholatnya. Itu yang benar. Nah, tidak ada dalil yang kuat yang memperkecualikan berbicara dengan sengaja untuk maslahat sholat, bahwa itu tidak membatalkan sholat, tidak ada yang menunjukkan itu. Adapun pembicaraan yang terjadi antara Nabi dengan Nabi Alaihissalam ketika sholat duhur atau asar dua rakaat, nah, kemudian beliau salam dan meninggalkan tempat, kemudian didatangi oleh Dzul Yadain, ya, Dzul Yadain, sebut Dzul Yadain pemilik dua tangan yang panjang, tangannya lebih dari yang normal, yang berani berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sholat dikosor, ya, ataukah anda lupa, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi berbicara setelah itu. Nabi mengatakan, sholat tidak dikosor dan saya tidak lupa, kata Nabi. Belum sadar itu. Nabi mengatakan apa? Sholat tidak dikosor dan saya tidak lupa. Berarti Nabi tidak sadar, kan? Nah, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, akama qala Dzul Yadain, apakah benar kata seperti kata Dzul Yadain? Itu pun Nabi belum sadar itu, masih mencari penguat, karena ini baru satu saksinya. Setelah para sahabat mengiyakan na'am, Nabi diam setelah itu, kemudian kembali ke tempatnya, tempat sholatnya, kemudian melanjutkan sholat. Itu tidak bisa jadikan dalil bolehnya berbicara secara sengaja untuk masalah sholat. Karena Nabi SAW di situ belum sadar ketika berbincang dengan Dzul Yadain dan para sahabat. Ketika Nabi yakin, setelah jamaah mengatakan ya, Nabi yakin, diam Nabi, tidak meneruskan bicaranya. Baik, jadi ini yang rajih, mutlak berbicara secara sengaja membatalkan sholat meskipun untuk masalah sholat. Fa'an Zaid bin Arqam, dalilnya radhiyallahu an, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an qal, ya, berkata, kunna natakallamu fi sholati, kunna, dulunya kami biasa, natakallamu fi sholat, berbincang-bincang dalam sholat, yukallimur rajulu minna sahibah, ya, seseorang dari kami berbincang dengan kawannya di sampingnya sambil sholat, sambil bercakap-cakap gitu, bincang-bincang, itu biasa dulunya, ya. Wa huwa ila janbihi fi shalah, dia biasa yukallimu ar-rajul minna sahibah, ya, seseorang dari kami mengajak berbicara, ya, berbincang dengan temannya, kawannya. Wa huwa ila janbihi fi shalah, dan temannya itu ada di sampingnya dalam salat, berdampingan dengannya dalam shaf, ya, dia berbincang bersama. Hatta nazalat, hingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dalam surat Al-Baqarah ayat 238, dan hendaknya kalian tegak, ya, berdiri dalam sholat untuk Allah dalam keadaan qanitin, khusyuk, ya, penuh ketaatan kepada Allah. Fa umirna, kata Zaid bin Arqam, Fa'umirna, maka kami diperintah. Ya, ini siapa yang perintah? Tentunya Nabi SAW. Bisukuti, maka kami diperintah untuk diam dalam sholat. Wanuhina, dan kami dilarang anil kalami, dari berbicara dalam sholat. Hadits ini muttafaq alaih. Fa'in takallama jahilan au nasiyan, adapun jika berbicara dalam keadaan jahil, tidak tahu hukum, au nasiyan atau lupa, la tabtulu salatuh, tidak batal salatnya. Dalil bahwa yang berbicara dalam keadaan jahil dan tidak batal salatnya, hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Ketika itu dia belum tahu, dia salat, kemudian ada yang bersin di antara jamaah. Yang bersin itu mengatakan alhamdulillah, itu zikir, tidak ada unsur ucapan manusia di situ. Nah, maka dia tidak salah. Yang salah Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ada dhamir kaf yarhamuka, yani ada khitab, ucapan tertuju kepada orang yang bersin itu didoakan. Ini ada unsur ucapan manusianya, meskipun mengandung doa. Nah, para sahabat semuanya akhirnya memandang kepada dia. Dipandang begitu, ya, dia malah berbicara, wah, tukla ummiyah, ah, celaka aku, ibuku kehilangan aku. Nah, masa nukum tanduruna ilaih, kenapa kalian semua melihat saya? Kata dia. Akhirnya para sahabat, ya, naam, mereka menepuk paha-paha mereka. Maksudnya, supaya diam dia. Akhirnya dia paham setelah itu. Oh, ternyata dia disuruh diam gitu. Akhirnya diam. Nah, setelah salat selesai, Nabi mengatakan kepada dia, mengajari dia, inna hadhihi shalah, salat ini, sesungguhnya salat ini, la yaslihu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh, ya, ada ucapan manusia. Inna ma hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya untuk tasbih, takbir dan baca Qur'an. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Nabi tidak memerintahkan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami untuk mengulangi salatnya. Hanya diajari bahwa tidak boleh berbicara dalam salat. Haram. Tapi dia dimaafkan karena dia belum tahu hukum. Nah, oleh karena itu Nabi tidak menyuruh dia mengulangi salatnya. Adapun dalil yang berbicara karena lupa tidak batal salatnya, sudah disampaikan tadi hadis kisahnya Dzul Yadain, ya, Nabi dengan Nabi SAW dan na'am para sahabat. Nah, ya, kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan Dzul Yadain, kan dia tahu kalau Nabi salah. Para sahabat juga ketika mengiyakan, ya, tahu dalam keadaan tahu bahwa Nabi salah dalam salat. Nah, mereka tahu bahwa Nabi salah, tapi mereka masih belum tahu hukum dan belum memahami benar apa hakikat ya permasalahan. Kenapa? Makanya Dzul Yadain tanyanya apa? Amnasita, anasita, amkusiratis sholat. Anasita, apakah kamu lupa wahai Nabi? Amkusiratis sholat, atau sholat dikosor. Kenapa? Karena itu masih masa turunnya wahyu. Selama Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Syariat bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa, yani ada kemungkinan ada perubahan dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Oleh karena itu ditanyakan oleh Dzul Yadain, Anda lupa harusnya 4 rakaat atau memang ada perubahan ini, ada wahyu turun ini dijadikan 2 rakaat gitu. Nah, jadi mereka dalam kondisi seperti itu, jadi bukan sengaja, dalam keadaan sadar dan tahu benar-benar ya salat Nabi salah kemudian berbicara. Nah. Difahami? Barakallahu fikum. Jadi itu udzur ya. Apabila tidak tahu hukum atau dalam keadaan lupa. Nah, barakallahu fikum, tafadhalu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.